wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, Syekh Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, yang diberi kata pengantar oleh para ulama besar Madinah, yaitu Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi dan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Begitu pula buku ini telah dibaca oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita telah membahas pada dua pertemuan yang lalu mukaddimah kitab ini, yaitu pembahasan tentang makna sunnah dan penamaan-penamaan terhadap ahlu sunnah. Ini dua mukaddimah kitab ini yang sudah kita bahas, makna sunnah dan nama-nama yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Karena dengan nama-nama itu kita mengenal siapa ahlu sunnah yang sebenarnya, dan di antara sifat-sifat mereka serta pentingnya mengikuti sunnah. Begitu pula di pertemuan yang lalu telah kita masuk pembahasan apa yang dimaksud dengan salaf. Ini pembahasan bab yang pertama setelah dua mukaddimah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab yang pertama, yaitu tentang siapa itu salaf, apa yang dimaksud dengan salaf. Tidak lain, salaf itu adalah generasi terbaik umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan dua generasi setelahnya, generasi tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Tiga generasi ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in, telah diberikan rekomendasi khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi. Jadi ada nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rekomendasi terhadap tiga generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Namun seringkali para ulama juga jika menyebut salaf mencakup ulama-ulama besar setelahnya yang dikenal, yang dikenal sebagai ulama ahlu sunnah, walaupun dia tidak termasuk dalam tiga generasi tersebut. Jadi ini tentang maksud salaf. Baik, kita akan memasuki insyaallah bab yang kedua yang diberi judul oleh penulis Izharu Madhhabis Salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah. Tentang menampakkan madhab as-salaf. Madhab di sini maksudnya manhaj atau pendapat-pendapat para ulama salaf. Wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah, dan menjelaskan sikap salaf terhadap golongan yang menyimpang, golongan ahlul bidah. Penulis memulai kitab ini atau bab ini dengan menyebutkan hadis, sebuah hadis yang masyhur, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, juga sudah sering kita bahas dalam penjelasan kitab ini. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyin, yang telah mendapatkan hidayah. Yaitu beliau menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah para sahabatnya, terutama al-khulafa ar-rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian, dengan gigi yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis yang lain ada tambahan, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, berdasarkan kita pun paham apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Dan sunnah ada lawan daripada bid'ah. Dan pembahasan ini sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Makna sunnah yaitu seluruh, dan sunnah yang dimaksud di sini adalah lawan daripada bid'ah. Dalilnya adalah hadis yang mulia ini. Bukan sunnah yang lawannya makruh. Karena kita bukan sedang membahas masalah fikih, tapi kita sedang membahas akidah dan metode beragama. Maka bid'ah yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang baru, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lawan daripada sunnah. Bukan sunnah yang lawannya makruh, tapi sunnah yang lawannya adalah bid'ah. Iya. Dan ini makna sunnah di dalam syariat yang berasal dari nas. Yang berasal dari nas. Adapun makna sunnah dalam fikih itu berasal dari ijtihad ulama. Jadi penamaan sunnah dalam pembahasan fikih sebagai lawan daripada makruh itu berasal dari ijtihad ulama. Tapi sunnah di dalam nas, sunnah di dalam nas adalah keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat beliau. Apakah itu akidah maupun amalan? Itu makna sunnah yang terdapat di dalam nas, di dalam dalil Al-Quran dan sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawannya adalah bid'ah. Dan gagal paham ini bisa fatal juga akibatnya. Ya. Ada sebuah masjid di Jakarta Selatan dituduh masjid sesat. Kenapa? Karena mewajibkan sunnah katanya. Sunnah kok diwajibkan? Ini kan gagal paham kan? Bahaya. Menuduh orang sesat karena dia gagal paham. Iya. Dan lihat jemaah sekalian, kalau kita pahami hadis ini secara sekilas saja, menunjukkan sunnah di sini maknanya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi gerahamu. Artinya betul-betul disuruh pegang erat, jangan dilepaskan. Jangankan dilepaskan, dipegang, tapi pegangannya lemah, itu sudah tidak boleh. Apalagi dilepaskan. Bagaimana bisa kita katakan ini berarti enggak wajib? Ini wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mewajibkan lagi, tapi menyuruh kita pegang kuat-kuat. Pegang erat-erat, jangan lemah. Maka Syekh mengingatkan kepada kita hadis ini bahwasanya yang disebut madhab salaf atau manhaj salaf adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah. Dan ini pula yang dimaksud di dalam hadisul iftiraq. Hadis tentang perpecahan umat. Hadis yang masyhur juga. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Hanya satu yang selamat. Apa kata beliau? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka sunnah yang dimaksud adalah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik itu akidah ataupun amalan. Lawannya adalah bid'ah. Menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik itu akidah, keyakinan ataukah amalan zahir. Kemudian Syekh juga menyebutkan pengumuman dulu. Pemilik mobil Yaris B1292 mohon dipindahkan menghalangi mobil yang lain. Syekh juga menyebutkan pemahaman para ulama terhadap perintah mengikuti sunnah dan mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud adalah ulama besar dari generasi sahabat. Beliau satu dari beberapa sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin untuk belajar Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud pernah menceritakan bagaimana mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam per 10 ayat. 10 ayat dipelajari cara membacanya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, sampai mereka paham, sampai mereka amalkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi 10 ayat. Sampai selesai Al-Qur'an. Jadi jangan ragukan pemahaman sahabat. Guru mereka adalah guru yang terbaik. Dan belajarnya enggak main-main. Dan Ibnu Mas'ud adalah salah satu yang terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Maka beliau pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qadamata." Barang siapa yang hendak menjadikan seseorang sebagai teladan, maka teladanilah orang-orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran. Hati-hati dengan orang yang hidup. Kita lihat dia berilmu. Kita lihat dia ahli ibadah. Tapi besok belum tentu keadaannya seperti itu. Karena istiqamah itu adalah anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya kita jangan fanatik kepada orang-orang yang hidup. Kita jangan terlalu berlebih-lebihan gulu terhadap guru-guru kita, ulama kita. Sehingga khawatirnya kalau mereka salah, kita enggak mau terima disebut mereka salah, padahal mereka salah. Jadi orang yang hidup itu masih belum aman. Maka generasi yang sudah wafat, mereka lebih baik dijadikan teladan, terutama generasi pertama, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan sifat-sifat para sahabat. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat ini. Dan jemaah sekalian, ini pendapat ahlu sunnah. Tapi kalau kita tanya orang-orang Syiah, siapa umat yang paling buruk? Mereka bilang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, orang-orang Syiah itu mereka seringkali lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi kalau ditanya, siapa umat terbaik kalian? Pasti mereka jawab, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula orang Nasrani kalau ditanya, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Pasti mereka menjawab, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Kalau orang Syiah ditanya, siapa orang yang umat yang paling buruk? Mereka bilang, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya tujuan mereka bukan mencela sahabat, tapi mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan mereka sebenarnya. Tapi mereka enggak berani mencela langsung, karena misi mereka menipu umat. Kalau mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akan sadar. Umat langsung tahu, oh ini musuh, enggak mungkin kawan, masa mencela Nabi kita? Tapi mereka mencela para sahabat yang sebenarnya maksud tujuan mereka adalah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Jadi kalau sahabatnya rusak, tentu yang bersahabat dengannya juga rusak. Apalagi beliau adalah guru mereka. Kalau sahabat rusak, berarti gurunya yang bertanggung jawab. gurunya ngajarin apa kalau begitu? Kalau sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang rusak, padahal guru mereka adalah guru yang terbaik. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa abarraha quluban. Mereka juga adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Paling baik hatinya. Wa aqmaqaha ilman, serta yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit membebani diri. Artinya mereka sangat jauh dari itu. Tidak suka membebani diri, maksudnya tidak suka mengada-ada dalam agama. Ini jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan para sahabat. Mereka generasi terbaik, paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya, yang paling jauh dari membebani diri. Artinya kalau beribadah enggak berlebih-lebihan, tidak memaksakan diri dan tidak mengada-ada. Jemaah sekalian, dari semua pujian ini kepada para sahabat, tidak disebut di sini para sahabat itu yang paling banyak ibadahnya. Beliau tidak mengatakan sahabat yang paling banyak ibadahnya. Karena banyak ibadah belum tentu terpuji. Belum tentu terpuji. Dan subhanallah, hanya berselang waktu sedikit, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul satu kaum yang ibadah mereka mengalahkan sahabat dari segi kuantitas, dari segi jumlah. Dan kaum itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kaum itu muncul nanti beliau wafat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hebat membaca Al-Quran. Wala salatukum ila siyamihim bisyai', salat kalian dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Dalam riwayat yang lain, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Jadi ternyata ada kaum yang bisa mengalahkan sahabat dari segi banyaknya ibadah. Maksudnya umumnya sahabat, mereka bisa kalahkan. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, kaum yang dimaksud ini, yang ahli ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Subhanallah, padahal mereka ahli ibadah, rajin ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka menyelisihi akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj mereka, dan berbuat sesuatu yang baru dalam agama, perbuatan bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan. Mereka itu adalah kaum Khawarij. Jadi Ibnu Mas'ud tidak memuji sahabat dengan orang yang paling banyak ibadah. Walaupun faktanya demikian, tapi itu tidak terpuji secara mutlak. Karena ada orang yang bisa mengalahkan sahabat, ternyata mereka orang-orang sesat. Iya. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Mengikuti sahabat yang paling penting adalah akidahnya, metodenya beragama, pemahamannya terhadap agama. dan ittiba'nya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dipentingkan terlebih dahulu adalah kualitas ibadah, bukan jumlahnya. Jumlah yang banyak tapi tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada gunanya. Atau jumlah yang banyak tapi akidahnya menyimpang, maka itu tidak ada gunanya. Jadi hati-hati. Ini akidah, keyakinan, sesuatu yang tidak terlihat, ada di hati kita, tapi itulah yang menentukan amalan lahiriah kita. Kemudian beliau mengatakan, qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naqli dinihi, dan menukil agama beliau, yaitu mempelajarinya dari beliau dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi jemaah sekalian, tentu Allah menciptakan dan menetapkan kebetulan. Kalau kita boleh kita katakan kebetulan kita datang ke sini ketemu kamu. Tapi bagi Allah itu bukan kebetulan, itu sudah Allah takdirkan. Itu sudah Allah pilihkan. Jadi Allah memang memilih para sahabat untuk menjadi teman-teman, penolong-penolong bagi hambanya yang paling dia cintai. Dan jemaah sekalian, enggak masuk akal kalau hamba yang paling dia cintai, yang paling Allah cintai, lalu Allah berikan kepada beliau kawan-kawan yang buruk. Enggak mungkin. Pastilah Allah pilihkan untuk beliau kawan-kawan terbaik, sahabat-sahabat terbaik. Ditambah lagi, sahabat-sahabat ini punya tugas besar, yaitu mempelajari agama Allah dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Pasti dipilih yang terbaik. Iya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Maka ikutilah, teladanilah akhlak mereka dan jalan mereka. Fahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi ini hakikat mengikuti jalan salaf. Berarti mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu berarti mengikuti jalan yang lurus. Kemudian beliau juga menukil perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah menurut kami, prinsip di sini maknanya ajaran yang paling mendasar, yang kita tidak diizinkan untuk beda pendapat. Jadi kalau disebut usul, prinsip, berarti itu ajaran yang paling mendasar dalam agama, yang kita tidak diizinkan untuk beda pendapat. Jadi jangan kita anggap semua ajaran agama ulama beda pendapat, tidak. Kalau disebut usul, berarti itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak semua dalam ajaran agama ini ulama beda pendapat. Dan tidak semua pula perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi. Jadi harus kita bisa bedakan mana berbeda pendapat kita bertoleransi, mana yang tidak. Toleransi di sini maksudnya orang yang beda pendapat kita tidak sebut sesat. Itu toleransi. Ada perbedaan pendapat yang orang berbeda dengan ahlu sunnah, maka dia disebut sesat. Ya, sebagai contoh Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Itu semua disebut golongan sesat. Kenapa? Karena mereka beda pendapatnya dalam masalah prinsip. Masalah prinsip. Ya. Maka jemaah sekalian, termasuk prinsip sunnah. Maksudnya prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka serta meninggalkan bid'ah. Ini termasuk prinsip ajaran Islam, ajaran yang paling mendasar di dalam Islam. Iya. Kemudian beliau berikan contoh lain. Para ulama dalam berbagai pembahasan, selalu berusaha merujuk kepada pendapat generasi salaf. Sebagai contoh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika membahas ayat "Tsumma istawa 'alal 'arsy", kemudian Allah istiwa di atas arsy, surat Al-A'raf ayat ke-54. Maka beliau mengatakan, "Falinnasi fi hadza maqalat katsira jiddan. Laisa hadza mawdi'u bastiha." Manusia memiliki pendapat-pendapat yang sangat banyak tentang ayat ini. Apa makna Allah istiwa? Bukan kesempatan saat ini untuk menyebutkan semua pendapat tersebut. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabu salafi salih. Namun kata Ibnu Katsir, yang paling layak diikuti dalam permasalahan ini tentu adalah madhab atau pendapat as-salafus salih. Jadi ini contoh para ulama Islam merujuk kepada pendapat generasi salaf. Kemudian beliau berikan contoh imam-imam salaf yang terkenal, Malik, Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Al-Layth bin Sa'ad, Al-Syafi'i, Imam Syafi'i yang masyhur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan lain-lain. Jadi ini bukan sebuah mazhab baru. Ini adalah mazhab mengikuti ulama-ulama terdahulu. Bukan sesuatu yang baru. Iya. Begitu pula beliau sebutkan nasihat Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf faqif ma'a nususil Qur'an was sunan. Wahai hamba Allah, kalau kamu ingin insaf, insaf itu maknanya bersifat objektif. Bersifat objektif atau adil atau pertengahan, maka kamu harus mengikuti nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Thumma nuzur maqalahu sahabah wa tabi'un. Kemudian kamu lihat apa yang dikatakan oleh sahabat dan tabi'in. Jadi jamaah sekalian, ini makna mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita ambil satu ayat, kita ambil satu hadis, lalu kita buat kesimpulan sendiri, tidak. Tetapi tetap melihat pada penjelasan-penjelasan ulama. Dan para ulama yang paling pantas untuk dijadikan rujukan tentu sahabat, karena Quran diturunkan di masa mereka dengan bahasa mereka. Begitu pula hadis, pastilah mereka yang lebih paham. Kemudian lihat juga ucapan tabi'in. Wa a'immatut tafsir fi hadhil ayat. Begitu pula para imam ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Wa mahakauhu min madzahibi salaf. Dan apa yang dinukil oleh para imam ahli tafsir tersebut dari pendapat-pendapat salaf. Jadi jemaah sekalian, kita merujuk kepada imam ahli tafsir sekalipun, itu bukan bermakna mengambil pendapat mereka, tapi melihat penukilan mereka dari ulama salaf. Makanya kalau antum baca tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, itu bukan penulis buat-buat sendiri penafsirannya. Beliau nukil semuanya, walaupun terkadang beliau beri kesimpulan, baik di awal pembahasan atau di akhir. Tapi kesimpulan itu dari nukilan para ulama, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, kemudian dari tabi'in, dari Imam Mujahid, dari Ikrimah dan lain-lain. Jadi ini cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang salah paham. Mereka mencela seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka bilang, ya enggak mungkin kalian bisa melakukan itu. Memangnya kalian ulama? Ya bukan itu yang kita maksud. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maknanya kembali kepada penjelasan-penjelasan para sahabat tabi'in dan nukilan-nukilan para ulama ahli tafsir. Jadi bukan maknanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kita semuanya jadi ahli tafsir, tidak. Atau kita berdalil sendiri, menyimpulkan hukum sendiri, tidak. Tapi tetap merujuk kepada para ulama. Termasuk dalam masalah fikih. Termasuk dalam masalah fikih. Ketika para ulama mengatakan, hendaklah kita kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan fanatik madhab. Perhatikan ucapan seperti ini jemaah sekalian. Ini tidak bermakna madhab itu dibuang, tidak. Itu tidak bermakna merendahkan madhab, tidak. Atau meninggalkan pendapat-pendapat madhab, tidak. Tetap dipelajari madhab-madhab itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh jemaah sekalian, imam-imam besar yang dikenal pakar dalam bidang fikih maupun dalam bidang agama secara umum, tapi mereka tidak menisbatkan diri pada satu mazhab pun. Contohnya Imam Asy-Syaukani, begitu pula As-Sanani, begitu pula di zaman sekarang Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Nah, jemaah sekalian, ini imam-imam besar. Dan mereka tidak mengklaim satu mazhab pun. Dan tidak mengajak kepada satu mazhab apapun. Dan selalu kalau berpendapat, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya Sunnah. Mereka juga melarang fanatik mazhab. Lalu ada orang yang salah paham, bahkan sampai kurang ajar. Sampai ada yang berani mengatakan, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, itu merusak mazhab di zaman sekarang. Karena dia enggak ngerti bagaimana cara Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil itu berdalil. Kalau kita baca buku-buku Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, itu juga dipenuhi dengan nukilan pendapat ulama mazhab. Itu dia enggak baca. Ya, jadi Syekh Al-Albani kalau membahas, beliau sebutkan dulu Al-Quran, beliau sebutkan dulu hadis, baru di bawahnya pendapat ulama mazhab. Dia cuma dengar-dengar isu-isu, tapi dia enggak baca buku Syekh Al-Albani secara langsung. Jadi, para ulama itu yang mengatakan enggak boleh fanatik mazhab, bukan berarti mereka bilang jangan bermazhab, enggak boleh bermazhab, atau tinggalkan mazhab, atau mazhab itu sesat, tidak. Faktanya, buku-buku mereka dipenuhi dengan nukilan-nukilan ulama mazhab. Ya. Yang mereka maksudkan adalah lebih mengutamakan dalil. Kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka mazhab yang lebih sesuai dalil itu yang kita ikuti. Jadi bukan membuang mazhab tersebut. Baik, jadi jemaah sekalian harus dipahami. Makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan berarti kita tidak mempelajari penjelasan-penjelasan para ulama. Setiap kita jadi ahli tafsir, setiap kita boleh menafsirkan hadis, tidak. Tapi kita tetap mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama, terutama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Baik, ini penjelasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, jemaah sekalian, inilah hakikat manhaj salaf, pendapat salaf, mazhab salaf. Kemudian Syekh menjelaskan poin utama daripada bab ini. Poin utama daripada bab ini yaitu, terkadang kata beliau, kita harus menjelaskan dan menegaskan ini pendapat salaf dan itu pendapat yang menyimpang, yang menyelisihi pendapat salaf. Terkadang harus kita tekankan, yaitu ketika banyaknya orang-orang menyebarkan pemahaman yang menyimpang, tapi mereka mengklaim itu adalah pendapat salaf, itu adalah ajaran Islam yang sebenarnya, itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Maka di kondisi seperti itu, kata Syekh, harus kita tegaskan, harus kita ingatkan manusia, pendapat salaf bukan itu, ajaran Islam yang sebenarnya bukan itu, yang benar adalah yang ini. Dalilnya mana? Dalilnya ada Al-Quran, dalilnya ada hadis, kemudian ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan para ulama salaf. Jadi ini yang ingin beliau tekankan. Ini yang ingin beliau tekankan. Bahwa orang yang mengajarkan Islam, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengajarkan hadis, itu belum tentu benar. Yang benar adalah apabila dia mengikuti pendapat salaf. Ini yang harus kita tegaskan dan kita tekankan, terutama untuk diri kita sendiri. Kita harus yakin ajaran ini, pertama, ada ayatnya tidak? Kedua, ada hadisnya tidak? Kalau sudah ada ayat dan hadis, ya periksa dulu hadisnya sahih atau tidak. Kalau sudah jelas hadisnya sahih, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana cara memahaminya. Ketika kita dapat satu pemahaman, maka kita periksa dulu, ini pemahaman salaf bukan? Ini pemahaman sahabat bukan? Kalau bukan, pasti itu salah. Walaupun di belakangnya ada ayat, ada hadis. Karena ayat dan hadis itu mereka tafsirkan sendiri, berbeda dengan pemahaman salaf. Iya. Jadi inilah cara beragama yang menyelamatkan kita. Mengikuti dalil, bukan hanya dalil, tapi pemahaman terhadap dalil tersebut juga harus mengikuti generasi salaf. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ketiga. Jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Bolehnya menisbatkan diri kepada salaf atau menamakan diri dengan as-salafiyah. Ini beliau jadikan bab tersendiri karena sebagian orang memperdebatkan. Kenapa harus mengaku-ngaku salafi? Kenapa merasa berhak terhadap pengakuan salafi? Ada pula yang sampai mengatakan itu bid'ah. Maka jemaah sekalian, di sini beliau tekankan, itu hal yang dibolehkan dalam syariat, bahkan terkadang sangat dibutuhkan. Contohnya di pembahasan sebelumnya, sangat dibutuhkan untuk membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Iya. Di sini beliau menukil penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. La aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib atas orang yang menampakkan madhab salaf. Tidak ada celaan baginya. Dan menisbatkan diri kepada salaf, serta menghubungkan diri dengan salaf, bahkan wajib menerima pendapat salaf. Karena sesungguhnya pendapat salaf itu tidak lain kecuali kebenaran. Pendapat salaf tidak lain kecuali kebenaran itu sendiri. Jadi ini penjelasan Syekhul Islam, bukan sebuah aib orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Bukan sebuah aib, bahkan itu hal yang sangat bagus. Iya. Jadi itu bukan bid'ah. Karena itu menisbatkan diri kepada kebenaran. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah juga sering menisbatkan diri atau menisbatkan seseorang kepada salaf. Beliau sebutkan di antara contohnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau, Siyar A'lamin Nubala, kitab berisi biografi para ulama atau para ahli hadis, iya, atau orang biografi para tokoh secara umum. Ketika beliau membahas tentang apa namanya syarat-syarat disebut al-hafidh, kalau zaman kita sekarang disebut al-hafidh cukup dia menghafal Al-Quran. Kalau al-hafidh di zaman dahulu itu beda. Jadi jangan salah paham. Kalau para ulama menyebut Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu bukan sekedar dia hafal Quran. Dia disebut Al-Hafidh karena beliau ahli hadis, bukan sekedar ahli, luas penguasaannya terhadap ilmu hadis. Ya, bukan sekedar dia ahli hadis, tapi memang luas dia. Ya. Jadi ini tingkatan tinggi Al-Hafidh. Maka beliau menyebutkan di antara syarat-syarat ulama itu digelari al-hafidh. فَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَافِذُ أَنْ يَكُونَ تَقِيًّا ذَكِيًّا سَلَفِيًّا. Yang dibutuhkan seseorang sehingga dia pantas disebut al-hafidh, hendaklah dia orang yang bertakwa, cerdas. Dia sebutkan beberapa syarat, kemudian di antaranya adalah salafiyan, dia seorang salafi. Kalau bukan salafi, enggak pantas disebut al-hafidh. Jadi bukan sekedar dia kuasai, tapi dia juga memiliki akidah yang benar. Iya. Ketika Imam Az-Zahabi berbicara tentang biografi Imam Ad-Daruqutni, imam besar ahli hadis, Al-Imam Ad-Daruqutni, saat menjelaskan biografi Ad-Daruqutni, al-hafidh berkata, "Lam yadkhuli rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyan." Imam Ad-Daruqutni tidak pernah memasuki pembicaraan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah istilah ilmu akidah di kalangan ahlul bidah. Mereka sebut ilmu kalam. Prinsip mereka adalah mengedepankan akal. Ya. Maka kata Imam Az-Zahabi, Daruqutni tidak pernah membahas ilmu kalam. Walal jidal, tidak pula pernah berdebat dalam agama. Maksudnya memperdebatkan yang sudah jelas. Bukan tunduk, tapi malah diperdebatkan. Maka Ad-Daruqutni enggak pernah seperti itu. Wala khada fi dhalik, tidak pernah beliau tenggelam dalam hal tersebut. Bal kana salafiyan, akan tetapi beliau seorang salafi. Jadi ini bukan hal yang baru, penamaan salafi terhadap para ulama, terhadap orang yang berpegang teguh dengan sunnah, telah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Iya. Akan tetapi Syekh juga mengingatkan yang disebut salafi bukan sekedar penamaan, tapi harus ada pembuktian. Enggak ada gunanya ngaku-ngaku salafi tapi akidahnya tidak mengikuti salaf. Begitu pula ibadahnya, begitu pula akhlaknya. Dan mengikuti salaf harus dari seluruh sisi. Jangan kita menganggap sebagian penting, sebagian tidak penting. Karena faktanya memang ada orang seperti itu. Dia menganggap yang penting akidahnya baik, ibadahnya baik, soal akhlak urusan belakangan. Dianggap gak penting. Dan ini fakta terjadi. Orang yang akidahnya mengikuti salaf, ibadahnya tidak ada bid'ah, tapi hubungannya dengan tetangga tidak baik. Punya utang gak mau bayar. Hubungannya dengan orang tuanya sendiri bahkan tidak baik. Hubungannya dengan istrinya bahkan tidak baik. Karena dia anggap itu tidak penting, menjaga hubungan baik. Itu juga salah. Itu tidak benar. Justru jemaah sekalian, ini sering saya ingatkan, ketika seseorang mengatakan atau punya anggapan yang penting akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah benar, tidak ada bid'ah dia lakukan, maka akhlaknya itu belakangan atau tidak terlalu penting. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka itu menunjukkan akidahnya rusak. Menunjukkan akidahnya rusak. Di mana kerusakannya? Di mana kerusakannya jemaah sekalian? Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, yang penting akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlak mah belakangan. Akhlak gak penting. Kalau dia berkata begitu, justru akidahnya tidak bagus. Akidahnya rusak. Di mana kerusakan akidahnya itu? Dalam ucapan itu sudah ada kerusakan akidahnya. Di bagian mana? Hah? Apa kerusakan akidahnya? Yaitu dia menganggap ada ajaran agama yang tidak penting. Itu rusak akidahnya. Kalau menganggap ada ajaran agama yang tidak penting, saat itu akidahnya rusak. Karena semua ajaran agama ini ajaran yang penting, yang agung. Datang dari Allah yang Maha Agung. Semuanya harus kita agungkan. Tidak boleh ada satupun yang kita remehkan. Dan itu termasuk manhaj liberal. Atau orang-orang sekuler. Sebagiannya mungkin. Mereka mengatakan, ya soal sholat gak penting. Ya urusan masing-masing aja. Yang penting bagaimana baik kepada orang. Yang penting bagaimana baik kepada orang. Soal iman, soal ibadah itu gak penting. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan orang. Ya kebalik. Sama itu. Ya maaf sekalian. Seorang muslim, semua ajaran agama dia anggap penting. Tidak ada yang tidak penting. Hanya saja memang ada tingkatan. Ada yang lebih penting daripada yang lain. Tapi gak ada yang sepele. Semuanya penting. Iya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi jemaah sekalian, mengaku-ngaku salafi tapi tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak ada manfaatnya. Andai seseorang enggak pernah menyebut dirinya salafi, tapi akidahnya sesuai pendapat salaf, ibadahnya juga begitu, akhlaknya juga begitu, maka dia salafi sejati. Walaupun dia enggak pernah ngaku-ngaku, saya salafi sejati. Walaupun enggak ada stiker di mobilnya, salafi sejati misalkan. Tapi akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka dia salafi sejati. Makanya di sini Syekh juga tidak mengatakan wajib menyebut diri salafi, tidak. Ya, beliau beri judul Jawazul Intisab ila Salaf wa Talaqub bis Salafiyah. Bolehnya berintisab kepada salaf dan menamakan diri salafiyah. Beliau tidak katakan wajib, tidak. Yang wajib mengikuti salaf, bukan menamakan diri salafi. Tapi mengikuti kebenaran itulah yang wajib. Iya. Hanya saja beliau ingin mengingatkan kita, itu bukan sesuatu yang tercela. Ini yang pertama. Menyebut diri salafi atau athari, pengikut athar, atau sunni, atau ahlu sunnati wal jamaah, itu bukan sesuatu yang tercela. Tapi dengan syarat, itu sesuai fakta. Pengakuan sesuai fakta. Ngaku-ngaku saja tanpa ada fakta, itu justru itu yang tercela. Baik. Kemudian yang kedua juga, di bab sebelumnya, beliau ingatkan kita, terkadang perlu sekali kita menyebut ini salafi dan itu bukan salafi. Untuk apa? Untuk menjelaskan kebenaran. Ini pendapat yang benar dan itu pendapat yang salah. Ini pendapatnya salaf dan itu bukan pendapat salaf. Atau ini da'i salafi dan itu bukan da'i salafi. Untuk menjelaskan kepada manusia supaya dia tidak salah memilih guru. Karena tidak sedikit juga orang mengaku salafi tapi ngajarkannya teroris, terorisme yang diajarkan. Ya, menentang pemerintah, demonstrasi sampai mengebom. Nah, saat itu sangat penting untuk kita ingatkan, itu bukan salafi. Itu adalah pemahaman khawarij dan lain-lain. Iya. Ini pada dasarnya tidak wajib. Tidak wajib kita mengatakan saya salafi. Ini manhaj salaf. Yang wajib adalah mengikutinya, mengamalkannya. Namun di kondisi tertentu perlu kita jelaskan. Ini pendapat sesuai manhaj salaf, pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan itu yang bukan. Itu da'i salafi, itu bukan da'i salafi. Itu ahlu sunnah dan itu bukan ahlu sunnah. Terkadang penting kita menyebutkan ini. Baik. Jemaah sekalian, saya tambahkan satu bab lagi. Kita masuk bab yang keempat. Dzikru ba'dil adillah ad-dalah 'ala wujub ittiba'i salafi salih wa luzumi madhhabihim. Penyebutan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti generasi as-salafus salih dan selalu melazimi pendapat mereka, atau selalu berpendapat dengan pendapat mereka. Perhatikan jemaah sekalian, bab ini wajib mengikuti mereka. Adapun di bab sebelumnya beliau katakan boleh menamakan diri dengan salafi, tidak wajib. Yang wajib adalah mengikuti mereka. Apa dalilnya? Inilah bab khusus membahas sebagian dalil-dalilnya. Boleh sebutkan dalil yang pertama, surat Luqman ayat 15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Ikutilah jalannya orang-orang yang selalu melakukan inabah, kembali kepada Allah. Surat Luqman ayat ke-15. Jadi, ayat ini berisi perintah. Kita mengikuti satu jalan, yaitu jalannya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ini jadi dalil wajibnya mengikuti sahabat. Perhatikan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dinukil oleh penulis, kata Imam Ibnul Qayyim, "Wa kullun minas sahabah munibun ilallahi taala, fayajibu ittiba'u sabilihi." Setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Maka wajib mengikuti jalan mereka. Jadi surat Luqman ayat ke-15 secara tidak langsung menyuruh kita mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Dan ucapan-ucapan para sahabat, begitu pula keyakinan mereka, akidah mereka. Maksudnya ucapan-ucapan mereka dalam menjelaskan agama ini, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis. Begitu pula akidah mereka adalah sebesar-besar jalan mereka yang harus kita ikuti. Jadi bukan sekedar rajin ibadah, bukan sekedar mengikuti amalan-amalan zahir, tapi yang paling penting kata beliau, metode beragama dan akidah. Wa hadzarana Allahu azza wa jalla min mukhalafati sabilihi. Dan juga Allah telah mengingatkan kita untuk tidak menyelisihi jalan mereka. Wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam. Dan Allah telah memberi ancaman keras terhadap orang yang menyelisihi jalan mereka dengan neraka jahannam. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah, dan ini sekaligus dalil yang kedua. Dalil yang pertama tadi surat Luqman ayat ke-15. Dalil yang kedua tentang kewajiban mengikuti salaf, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya. Contohnya gimana jemaah sekalian? Menentang rasul setelah jelas kebenaran. Dalilnya sudah jelas. Dalilnya sudah jelas, tapi masih dia tentang. Dia tentang dengan apa? Kata guru saya enggak begitu. Penjelasan kiai saya tidak seperti itu. Padahal dalilnya sudah jelas. Tetapi dia tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memilih orang lain. Kemudian kata Allah, "Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun siapa? Sahabat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ayat ini adalah ancaman Allah terhadap orang yang menyelisihi jalan sahabat, yaitu dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka kata Allah di sini dalam ayat ini, mereka akan diberikan dua hukuman. Dua hukuman. Hukuman yang pertama, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka kepada jalan kesesatan yang telah mereka pilih tersebut. Jadi ini hukuman yang pertama, yaitu disesatkan. Hati mereka dihukum dengan cara disesatkan. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena Allah telah memberi ancaman keras. Dua hukuman bagi yang menyelisihi petunjuk Rasul atau menyelisihi jalan para sahabat. Ini bahaya jemaah sekalian. Pertama, di dunia tersesat. Yang kedua, di akhirat neraka jahannam. Maka wajib mengikuti sunnah dan jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga, surat At-Taubah ayat 100. Allah azza wa jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat terbaik, yaitu al-muhajirin wal-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah mengabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat al-muhajirin wal-ansar. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka dengan baik. Dan ini mencakup semua orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kenapa Allah ridhoi? Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, baik amalan batin, keyakinan-keyakinan mereka, maupun amalan zahir, itu diridhoi oleh Allah, sesuai dengan keridhaan Allah. Artinya itu yang benar, sehingga Allah meridhoi mereka. Kalau salah, ya enggak mungkin Allah ridhoi. Karena itulah yang benar, yang mereka amalkan, maka Allah meridhoi mereka. Sehingga Allah pun telah menetapkan, tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai ridho Allah kecuali mengikuti mereka. Jadi ini makna yang terkandung dalam ayat ini. Tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai ridho Allah, bahkan untuk masuk surga, kecuali mengikuti jalan mereka. Dan ayat ini umum, وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini sifatnya umum, artinya tidak dibatasi oleh zaman, sehingga berlaku sampai hari kiamat. Tapi ingat, ayat ini mengatakan biihsan, mengikuti dengan baik. Bukan cuma ikut saja, tapi mengikuti dengan cara yang baik. Iya, artinya betul-betul diikuti. Jangan hanya ambil sebagian, dibuang sebagian. Iya, atau bikin penafsiran-penafsiran sendiri. Tidak, harus mengikuti pemahaman para salaf. Baik. Kemudian, beliau juga menyebut hadis Irbad bin Sariyah yang telah kita bahas di awal tadi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin adalah sahabat. Sahabat-sahabat yang terbaik. Sahabat-sahabat yang terbaik adalah al-khulafa ar-rasyidin. Di situ juga hadis tersebut mengandung kewajiban mengikuti jalan sahabat. Beliau juga sebutkan hadis yang tadi sudah kita sebutkan juga, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya. Ini mengandung perintah. Hadis ini bukan sekedar pengabaran, tapi mengandung perintah bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Begitu pula hadis tentang perpecahan umat, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang benar hanya satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini hadis-hadis yang semuanya sudah sering kita dengarkan. Jemaah sekalian, sebagai penutup, Syekh juga menyebutkan nasihat-nasihat para ulama. Dan ini menunjukkan pemahaman para ulama terhadap nas, terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut. Jadi, kewajiban mengikuti salaf bukan pemahaman yang baru. Ini pemahaman yang dijaga para ulama ahlu sunnah dari masa ke masa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan janganlah kalian berbuat bid'ah di dalam agama, karena sungguh itu telah cukup bagi kalian. Jamaah sekalian, sunnah ini sudah sangat cukup bagi kita. Kita enggak perlu lagi dengan yang lain. Bahkan andai kita berusaha mempelajari semua sunnah, mungkin kita enggak sanggup ketahui semuanya. Ada saja satu dua yang mungkin kita belum tahu. Andai kita ketahui semuanya, kita tidak akan sanggup mengamalkannya secara konsisten terus menerus. Semuanya. Apalagi jemaah sekalian, kalau faktanya masih banyak belum kita tahu, masih banyak belum kita amalkan. Jangankan yang belum kita tahu, yang sudah kita ketahui pun masih banyak belum kita amalkan. Terus kenapa mengamalkan yang lain? Kan aneh. Kalau seseorang semua sunnah sudah diamalkan, dia merasa kayaknya masih kurang nih, baru dia tambah dengan hal yang baru, masih masuk akal. Masih masuk akal. Andai ada orang seperti itu, dan tidak mungkin ada. Tapi faktanya terlalu banyak sunnah yang belum kita amalkan. Terlalu banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum kita amalkan secara konsisten. Tapi kenapa kita masih menambah-nambah di dalam agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan dan beliau telah melarangnya? Namun faktanya jemaah sekalian, banyak orang begitu semangat, sibuk melakukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan, sementara yang beliau contohkan mereka masih banyak belum melakukannya. Tidak lain, tidak diragukan lagi, ini adalah tipuan setan. Tidak diragukan lagi. Kalau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan, mereka semangat melakukannya, sementara yang beliau ajarkan masih banyak mereka belum lakukan, belum amalkan, padahal mereka sanggup melakukannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah tipuan setan. Iya. Waqal Ibnu Mas'ud juga berkata, "Inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi wala nabtadi wala nadilla ma tamassakna bil athar." Sesungguhnya kita hanyalah meneladani dan tidak membuat-buat atau mengadakan sendiri. Kita hanyalah ittiba dan tidak berbuat bid'ah. Maka kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan athar. Athar itu maksudnya peninggalan, ajaran-ajaran peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau juga menyebutkan ucapan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan, "Alaikum bisabil wassunnah." Hendaklah kalian mengikuti jalan yang lurus dan sunnah. "Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wassunnatin dzakara Rahman. Fafadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abadan." Karena sesungguhnya tidaklah seseorang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingat Allah yang Maha Penyayang atau berzikir kepada Allah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata, dia menangis karena takut kepada Allah, maka tidak mungkin dia disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Perhatikan jemaah sekalian ucapan beliau tentang orang yang rajin berzikir. Tapi syarat dia dikatakan orang yang ahli zikir kalau dia berada di atas sunnah. Bukan sekedar ahli zikir, rajin berzikir, banyak berzikir, tapi zikirnya tidak sesuai sunnah. Ini syarat orang itu zikirnya benar, zikirnya diterima, zikirnya menjadi sebab dia terlindung dari api neraka, zikirnya di atas sunnah. Jadi bukan sekedar memperbanyak zikir, tapi zikirnya sesuai sunnah, dengan cara yang sunnah. Wa inna iktisadan fi sunnah wa khairin, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya kata beliau, sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak namun menyelisihi sunnah. Jadi jemaah sekalian, inilah pemahaman para sahabat. Amalan itu bukan yang utama dilihat banyaknya, tapi yang dilihat adalah ittibanya. Walaupun sedikit, itu lebih baik daripada banyak, tapi tidak sesuai sunnah. Iya. Al-Imam Abu Aliyah, imam besar dari generasi tabi'in, beliau berkata, "Alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla ayyaftariku." Hendaklah kamu mengikuti ajaran yang pertama, yang asli, sebelum manusia, sebelum umat Islam terpecah belah. Umat Islam dulu adalah umat yang satu, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ajaran mereka itulah yang berhak kita ikuti sebelum muncul perpecahan. Perpecahan pertama sekali muncul di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu muncul Khawarij. Golongan sesat pertama muncul. Kemudian tidak lama setelah itu muncul Syiah. Kemudian masih di akhir masa sahabat muncul Qadariyah dan seterusnya. Maka kita lihat sejarah. Sebelum muncul perpecahan itu, itulah yang berhak diikuti. yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, waqul bima qalu, waqfa 'amma kaffu 'anhu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yas'uka ma wasi'ahum." Bersabarlah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berdirilah, berdirilah di mana kaum itu berdiri. Maksudnya berpendapat, mengikuti pendapat salaf. Waqul bima qalu, ucapkan seperti ucapan mereka. Waqfa amma kaffu anhu, dan tahan dirimu yang mereka menahan diri darinya. Artinya yang tidak mereka bicarakan dalam agama ini, kita juga enggak bicarakan. Dan ikutilah jalan salafmu yang saleh, karena sesungguhnya mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah cara beragama yang diajarkan para ulama. Apa yang dikatakan oleh salaf itu kita ikuti. Yang tidak mereka katakan, yang tidak mereka bicarakan, yang enggak usah kita sibuk kita bahas. Enggak usah sibuk kita bahas. Ya mungkin sebagai contoh yang lagi viral, ramalan-ramalan akhir zaman. Ya, itu bukan cara salaf seperti itu. Yaitu ilmu baru yang namanya cocokologi. Ya. Mencocok-cocokkan hadis-hadis dengan peristiwa-peristiwa. Kemudian meramal-ramal kapan akan terjadi hari kiamat. Itu contoh yang para salaf enggak pernah melakukan seperti itu. Dan masih banyak lagi tentunya contoh-contoh yang lain. Ya. Jadi jemaah sekalian, apa yang mencukupi bagi mereka itu mencukupi bagi kita. Jangan kita lebih daripada mereka. Ya. Beliau juga berkata, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan athar-athar salaf, dengan pendapat ulama salaf, meskipun manusia menolakmu, dan jauhilah olehmu pendapat-pendapat manusia, meskipun mereka hiasi pendapat-pendapat itu dengan kata-kata yang menipu, kata-kata yang bagus, sehingga kamu tertipu. Jadi ini nasihat ulama, berpegang teguh dengan manhaj salaf walaupun manusia menolak. Dan peringatan, jangan tertipu walaupun retorikanya bagus, jangan tertipu. Iya. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, ini sudah beliau ulang-ulangi ucapan ini, kalau saya enggak salah sudah ini yang ketiga. Baru di bab yang keempat sudah tiga kali beliau ulangi ucapan Imam Ahmad. Usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida' bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Inilah jemaah sekalian dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta nasihat-nasihat para ulama ahlu sunnah dari masa ke masa yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan jalan generasi salaf. Baik, insyaAllah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pembahasan secara lebih spesifik. Seperti apa manhaj salaf itu, terutama dalam hal akidah. Ya, beliau mulai menjelaskan di bab yang kelima, ciri-ciri akidah salaf, akidah ahlus sunnah, sehingga dengan ciri-ciri itu kita tahu bedanya dengan akidah yang menyimpang. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Pertanyaan, takfir muayyan tidak boleh dijatuhkan kepada orang muslim tertentu kecuali jika telah memenuhi syarat dan hilangnya penghalang pengkafirannya. Dan ulama lah yang bertugas menjatuhkan vonis takfir muayyan dan bukan tugas setiap orang. Minta tolong dijelaskan lagi. Jadi jemaah sekalian, takfir itu ada dua, mengkafirkan orang itu ada dua. Yang pertama, mengkafirkan secara mutlak tanpa menunjuk individu tertentu. Contohnya kita mengatakan, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia orang kafir. Nah, ucapan seperti ini tidak bermakna setiap orang Muslim yang melakukan itu langsung bisa divonis kafir, tidak. Ini namanya takfir mutlak, takfir umum. Baik, yang kedua takfir muayyan, yang divonis adalah orangnya langsung. Misalkan seseorang mengatakan si fulan sudah kafir, maka pengkafiran yang kedua ini, kalau pengkafiran yang pertama ya cukup ada dalilnya, tapi pengkafiran yang kedua mengkafirkan orangnya dan orang itu muslim ya tadinya, lalu dia melakukan kekafiran, masih ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya. Menegakkan hujjah kepadanya. Iya. Kenapa harus begitu? Karena ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ada al-udhru bil-jahal. Udhur karena kebodohan. Jadi dia tidak otomatis divonis kafir, karena alasannya dia masih bodoh. Dia masih bodoh. Walaupun ini ada perincian. Ada perincian. Udhur yang diterima itu bukan dari semua orang, tapi dari orang yang berusaha belajar, hanya mungkin dia belum ketemu ilmunya. Atau orang yang gak mampu belajar sama sekali, gak ada gurunya, atau sebab-sebab yang lain sehingga dia tidak belajar. Adapun orang yang bisa belajar, ada gurunya, tapi sengaja dia gak mau belajar, maka itu tidak diberi udzur. Ya. Nah, jemaah sekalian, pada umumnya ini kaidah disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau dia jahil, dia tidak otomatis dikafirkan. Hanya saja ulama beda pendapat. Kapan seseorang itu boleh dikasih uzur? Disitulah mungkin ulama beda pendapat. Sehingga pengkafiran terhadap seseorang mungkin saja ulama beda pendapat. Mungkin ada yang mengatakan bagi saya dia sudah kafir. Mungkin yang lain mengatakan bagi saya dia belum kafir karena dia bodoh. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu saya ingatkan dulu, perbedaan pendapat seperti ini itu perbedaan yang berdasar dari ijtihad. Dan ini termasuk perbedaan pendapat yang tidak boleh saling menyesatkan. Ini termasuk. Ketika dua ulama berijtihad, satu mengatakan bagi saya dia sudah kafir, tidak pantas dia dikasih udzur bil jahal. Satu lagi mengatakan bagi saya dia belum kafir, dia bodoh, pantas dia dikasih udzur. Baik, jadi perbedaan seperti ini tidak memunculkan penyesatan terhadap yang lainnya. Iya. Nah, jadi untuk memvonis dia kafir, uzur ini dihilangkan dulu. Uzur ini dihilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya. Dan yang bisa menegakkan hujjah tentu orang yang berilmu. Tentu orang yang berilmu. Yang berilmu juga tidak mutlak disebut dia ulama. Mungkin dia penuntut ilmu. Tapi dia bisa menjelaskan secara baik hujjah kepada orang tersebut. Iya. Sehingga jemaah sekalian, yang bisa memvonis dia itu sudah pantas dikafirkan atau tidak, ya tidak semua orang tentunya. Tidak semua orang. Iya. Jadi, ini penjelasannya secara singkat. Karena yang bisa menegakkan hujjah tidak semua orang. Yang bisa menerapkan syarat. Kenapa enggak semua orang? Karena tidak bisa semua orang menerapkan syarat pengkafiran. Hanya orang-orang yang berilmu. Baik. Tetapi beda halnya kalau orang itu sudah jelas-jelas pertama enggak masuk Islam. Ini beda hukumnya. Yang kita bicarakan di sini orang yang masih muslim atau tadinya muslim. Tapi orang yang belum masuk Islam, ya jangan ragu katakan dia kafir. Atau misalkan dia jelas-jelas pindah agama. Itu enggak harus tunggu ulama untuk mengatakan dia kafir. Sudah jelas-jelas dia bukan muslim. Iya. Baik, jadi ini kaidah umum, tapi dalam perincian-perincian itu ada apa namanya? Hukum-hukum tersendiri. Baik, wallahu a'lam. Apakah kalau kita katakan ahlul bid'ah, kita berprasangka buruk? Padahal kebid'ahan cukup jelas dan merasa tersinggung. Jemaah sekalian, ini kebetulan pertanyaan ini setelah masalah pengkafiran. Memvonis orang ahlul bid'ah itu juga tidak mudah. Itu sama dengan pengkafiran. Sama dengan masalah pengkafiran. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Iya. Kalau kita salah vonis ya dosa besar. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Iya. Jadi belum tentu orang itu melakukan bid'ah, lalu orang itu sudah pantas divonis sebagai ahlul bid'ah. Maka masalah-masalah seperti ini, memvonis orang itu sebaiknya dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Adapun memberi nasihat, maka itu bisa dilakukan setiap orang yang tahu bahwa itu salah, yang punya ilmu bahwa itu salah. Dan kalau kita berikan nasihat lalu kita katakan wahai alul bid'ah, ya itu kan tidak tepat. Ya pantas dia tersinggung. Ya jangan begitu. Wahai saudaraku, ya kalau perlu kasih uang dulu. Ya. Mau uang enggak? Ya. Baru dinasihati. Begitu cara menasihati. Ambil dulu hatinya. Baru dinasihati. Berbuat baik kepadanya itu cara yang bagus supaya nasihat diterima. Iya. Kemudian penjelasannya harus ilmiah dengan dalil. Dengan dalil. Maka itu akan membantu memudahkan orang memahami apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi itu enggak ada hubungannya dengan prasangka buruk. Kalau kita menasihati wahai saudaraku tinggalkan perbuatan bid'ah, itu enggak ada, itu bukan prasangka buruk. Ya. Itu namanya ingin menyelamatkan dia. Kita kalau menasihati orang berbuat bid'ah, itu adalah kasih sayang yang terbesar kepadanya. Kan sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita membiarkan saudara kita berbuat bid'ah, berarti kita enggak sayang dong. Berarti kita biarkan dia dalam kesesatan. Kalau ibu-ibu biarkan temannya ngomong pas lagi kajian, berarti enggak sayang kepadanya. Ini harus ditegur ya. Kalau ada yang ngobrol saat kajian, itu harus ditegur. Karena kita sayang kepada dia. Kalau kita biarkan, berarti enggak sayang dong. Jadi harus diingatkan. Itu, ini tanda cinta yang sebenarnya. Walaupun mereka enggak paham, mereka enggak ngerti. Mereka pikir itu berarti memusuhi, padahal tidak. Justru itu tanda cinta yang hakiki. Itu tanda cinta yang hakiki. Kalau kita biarkan dia, berarti kita tidak sayang. ada oknum yang bermanhaj salaf, suka mengkafirkan dan suka menentang pemerintah. Dan akibatnya yang benar-benar lurus bermanhaj salaf sering difitnah. Bagaimana menurut Ustaz? Dia bukan bermanhaj salaf. Kalau dia suka mengkafirkan berarti khawarij. Dia menentang pemerintah juga khawarij. Itu dua-duanya manhaj khawarij. Dia punya satu saja, dia sudah pantas disebut khawarij. Atau minimal kita katakan dia mengikuti jalan khawarij, tidak mengikuti jalan sunnah. Iya. Nah jemaah sekalian, ini tambahan juga. Orang yang berbuat bid'ah, yang pantas disebut ahlul bid'ah, adalah bid'ah yang menyelisihi prinsip sunnah. Adalah bid'ah yang menyelisihi prinsip sunnah. Contohnya itu, bid'ahnya khawarij, menyelisihi prinsip sunnah, yaitu apa namanya, tunduk dan patuh kepada pemerintah, tidak melakukan pemberontakan. Iya, tidak melakukan penentangan kepada pemerintah, tapi menasihati dengan cara yang baik. Begitu pula, tidak mengkafirkan sesama muslim, itu termasuk prinsip sunnah yang diselisihi oleh khawarij. Rasulullah SAW memberi peringatan keras, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada keduanya, kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau saudaranya enggak kafir, ucapan itu kembali kepadanya. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dalam vonis kafir. Karena kalau dia enggak kafir, ucapan itu kembali kepada kita. Iya. Orang-orang yang bermanhaj salaf ini suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Padahal yang saya pahami hanya menghukumi perbuatan bukan orangnya. Tolong dijelaskan lagi untuk membantah orang-orang yang gagal fokus atau mencari-cari kesalahan dalam dakwah ini. Iya betul, itu salah satu kesalahpahaman. Tadi sudah saya jelaskan, menghukumi itu ada dua. Menghukumi perbuatan atau menghukumi secara umum tanpa menunjuk orang. Ya. Yang kedua, menghukumi orangnya. Maka ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita sedang menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, ini dosa bisa membatalkan Islam. Contohnya menghina agama Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu batal Islamnya. Atau yang lainnya. Ya, jadi itu sedang berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang perbuatan. Iya. Atau contoh lain, kita berbicara tentang setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat tempatnya di neraka. Itu kan yang ngomong begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Yang ngomong seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jangan dipahami ketika kita menyampaikan hadis itu berarti kita memvonis setiap orang yang berbuat bid'ah pasti masuk neraka. Wa kullu dalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mohon arahan, mengaku salafi apakah masih bisa mengikuti kajian yang bukan ustaz bukan salaf? Jamaah sekalian, dalam mengikuti kajian, hendaklah kita pilih guru yang kita kenal dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Itu ajaran Islam. Betapa banyak orang yang rusak karena salah memilih guru. Kalau gurunya mengajarkan terorisme, ya dia bisa jadi teroris. Jadi ini menentukan sekali bagaimana akidah seseorang, bagaimana beribadahnya seseorang, maka guru sangat menentukan. Oleh karena itu syariat Islam memerintahkan kita untuk tidak berguru kecuali kepada orang yang mengikuti jalan yang lurus. yaitu jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalilnya apa? Sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih. Mutasyabih itu yang dipahami hanya sebagian orang saja, banyak orang belum paham. Lalu mereka jadikan dalil itu untuk menyesatkan manusia. Perhatikan jemaah sekalian, Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, ada orang menyesat dengan ayat, dengan hadis, dan mereka membuat penakwilan tersendiri. Sebagai kenapa anak muda itu berani dia melakukan bom bunuh diri? Karena dia dikasih dalil. Dalil tentang apa? Dalil tentang jihad dan mati syahid. Tapi cara memahami dalil tersebut, mereka tafsirkan sendiri. Mereka pahami sendiri. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan ayat ini. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'ulaika alladhina samallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat ada orang yang mencari-cari dalil yang mutasyabih, dia buat penafsiran sendiri untuk menyesatkan manusia, tidak merujuk kepada pemahaman salaf, maka kata beliau, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, jauhi mereka. Suruh jauhi. Jauhi artinya apa? Dijadikan teman dekat pun enggak boleh, apalagi dijadikan sebagai guru. Jadi jemaah sekalian, ini bukan sekedar supaya kita enggak tersesat, tapi memang perintah Allah menjauhi. Jadi enggak bisa kita katakan saya yang buruk saya buang. Allah menyuruh kita menjauhinya, bukan menyuruh ambil yang baik lalu buang yang buruk. Dan faktanya juga mungkin tidak semua yang bisa kita saring. Bisa jadi sesuatu kita kira baik padahal buruk. Yang buruk dia hiasi dengan dalil-dalil, kita mengira itu baik. Kecuali kita sudah pintar sekali, kita sudah jadi ulama dong, sehingga kita bisa menilai semua yang dia katakan, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Iya. Jadi ini diantara dalil yang melarang kita berguru kepada orang yang mengajarkan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman salaf. Iya. Mas sekalian, sekali lagi, pemahaman salaf adalah Islam itu sendiri, tapi Islam yang asli, bukan sebuah komunitas tertentu, bukan sebuah majelis tertentu atau radio tertentu, tidak. Tapi dia adalah Islam yang asli. Iya. Setelah saya mengikuti salaf, apakah ada kewajiban mengajak orang lain untuk mengikuti pemahaman salaf? Ya, kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah. Kan kita mau jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah ingatkan di surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Katakan, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Iya. Jadi ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Pemahaman tentang hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiarah, tidak ada kesialan. Maksudnya tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk penyakit yang menimpa orang-orang kafir. Itu bukan sekedar kebetulan. Kita lihat kebetulan. Tapi itu adalah takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Dan takdir Allah itu bisa jadi hukuman kepada mereka. Karena mereka misalkan menzalimi umat Islam. Atau melakukan perbuatan yang haram. Contohnya apa? Makan kelelawar. Tidak boleh makan kelelawar. Mayoritas ulama mengharamkan kelelawar. Jangan dimakan. Itu sebab penyakit. Mayoritas ulama mengharamkan kelelawar. Dan Nabi SAW melarang. La taktulul khufash. Jangan kalian membunuh kelelawar. Jangan membunuh kelelawar. Nah, kaidah yang disebutkan para ulama, hewan yang haram dibunuh, otomatis haram dimakan. Begitu pula sebaliknya, hewan yang diperintahkan dibunuh, itu juga haram dimakan. Termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh adalah ular. Maka ular juga haram dimakan. Kenapa? Karena kenapa dia diperintahkan dibunuh? Karena dia hewan yang buruk. Yang buruk-buruk tidak pantas kita makan. Makan yang baik-baik. Iya. Adapun kelelawar, begitu pula katak, itu enggak boleh dibunuh. Maka kalau enggak boleh dibunuh, otomatis enggak boleh dimakan. Makanya mayoritas ulama berpendapat haram dimakan. Hanya segelintir ulama dari Hanafiyah yang membolehkan kelelawar. Tapi mayoritas ulama termasuk sebagian Hanafiyah juga mengharamkan makan kelelawar. Iya. Juga ada sebab lain. Nabi SAW juga menyebutkan kelelawar itu pernah berdoa kepada Allah. Ketika orang-orang kafir menyerang dan menguasai Masjidil Aqsa, kelelawar berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kuasa terhadap air laut, biar aku banjiri mereka. Aku binasakan mereka dengan air tersebut. Iya. Nah, hadisnya sahih. Jadi intinya penyakit menular itu bukan tidak ada zatnya, tapi tidak terjadi dengan sendirinya tanpa izin Allah. Iya. Adapun tidak ada kesialan, sama, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Allah tetapkan. Makanya kita enggak boleh tetapkan sendiri. Menurut saya tanggal 13 sial, enggak boleh. Hanya Allah yang berhak menetapkan. Kalau Allah tidak tetapkan, kemudian kita tetapkan, maka itu adalah syirik. Maka itu adalah syirik. Dan di muka bumi ini, yang Allah tetapkan kesialan itu hanya satu, yaitu perbuatan dosa kita. Itulah sebab kesialan kita. Angka-angka segala macam itu tidak mendatangkan kesialan. Ya, termasuk syirik meyakini angka-angka itu bisa memberi kesialan. Dan juga pemahaman yang benar tentang bintang yang dikaitkan dengan musim. Musim hujan dan kemarau. Kalau misalkan ada bintang yang kita perhatikan dari tahun ke tahun. Saat bintang itu muncul, pertanda sudah dekat musim hujan. Kalau bintang yang lain muncul, pertanda sudah dekat musim panas. Maka di sini ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Sebagian melarang menghubung-hubungkan seperti itu. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, asalkan memang terbukti. Asalkan memang terbukti. Iya. Adapun menghubung-hubungkan bintang dengan peristiwa di muka bumi, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Iya. Menghubung-hubungkan bintang dengan peristiwa di muka bumi. Termasuk turunnya hujan. Termasuk turunnya hujan. Ya, maksud saya tadi musim, bukan hujan. Musim. Adapun turunnya hujan, itu enggak boleh sama sekali. Karena sudah jelas ada hadis yang melarang. Jadi, yang hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberi anugerah, kami diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, itulah kata Allah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan mutirna bi naui kada wa kada, kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Iya. Jadi yang tadi kita katakan, misalkan terbukti itu terkait dengan musim, bukan terkait dengan turunnya hujan itu sendiri. Kalau tentang turunnya hujan, sudah jelas dalilnya. Allah mengatakan orang yang berkata kita diberi hujan karena munculnya bintang ini dan bintang itu, maka itu adalah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Iya. Jadi sesuatu yang tidak terbukti, sesuatu yang tidak terbukti, lalu kita mencoba menghubung-hubungkan antara peristiwa langit dan peristiwa bumi, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Iya. Dan juga itu masuk kategori perdukunan. Para dukun juga begitu. Mereka meramal peristiwa-peristiwa di muka bumi dengan munculnya bintang ini dan bintang itu. Padahal gak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Iya. Adakah kondisi di mana kita pribadi diwajibkan mengaku sebagai salafi? Ya itu tadi kondisinya. Kalau kita misalkan dalam keadaan ingin mengingatkan orang, ingin mengingatkan orang, atau jangan orang salah paham kepada kita, ya mungkin ada kondisi kita diwajibkan mengatakan saya seorang salafi supaya orang tidak salah paham. Iya. Apalagi sampai memudaratkan yang lain. Ya misalkan ada aparat mengira kita teroris. Ya tidak apa-apa, sangat baik kita mengaku saya bukan teroris, saya salafi. Iya. Jadi jelas perbedaannya. Terlebih lagi sampai memudaratkan saudara-saudara kita misalkan. Ini kalau ada aparat yang mengira itu teroris, maka kita harus jelaskan. Saya salafi, mereka juga salafi, bukan teroris. Iya. Karena terkadang orang-orang awam menilai dari penampilan. Menilai dari penampilan saja. Bukan dari manhaj dan akidah. Maka kita harus memahamkan mereka. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita yang berpegang teguh dengan manhaj dan akidah salafus saleh, tapi malah dibilang memecah belah karena membatasi toleransi tentang ucapan selamat perayaan kafir? Iya. Jemaah sekalian, tidak boleh mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan orang kafir. Itu disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya di tahun 80-an Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa di zaman Buya Hamka rahimahullah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Dan jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Ini enggak ada khilaf lagi, enggak ada perbedaan pendapat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassa bihi fa haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap hari raya kekufuran atau syiar-syiar kekufuran yang merupakan ciri khas kekufuran itu, simbol-simbol kekufuran, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi enggak ada lagi ulama beda pendapat. Artinya ini ajaran Islam yang ulama enggak beda pendapat lagi. Pasti ajaran Islam. Kalau ulama masih beda pendapat, mungkin masih bisa kita katakan, jangan-jangan itu bukan ajaran Islam. Ulama sendiri masih beda pendapat. Sehingga kita teliti, itu benar tidak? Tapi kalau ulama sudah sepakat itu ajaran Islam, pasti itu ajaran Islam, tidak mungkin tidak. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan tidak toleransi, justru dia yang tidak toleransi kepada ajaran Islam. Apa dia mau menolak ajaran Islam? Dia tidak mau mengakui ajaran Islam. Katanya toleransi. Toleransi kok menolak? Kalau dia toleransi, justru dia harus bertoleransi. Umat Islam sedang menjalankan agamanya. Ini maksud saya mengikuti logika mereka. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, gak peduli mereka mau ngomong apa. Jangan jadikan omongan mereka sebagai patokan kita dalam beragama, ukuran kita dalam beragama. Jadi jangan dijadikan omongan mereka sebagai ukuran atau patokan. Gak usah peduli mereka mau ngomong apa. Yang penting kita menjalankan agama kita. Itu yang paling penting. Terserah. Mereka mau bilang tidak toleransi, teroris, segala macam, terserah. Yang penting kita menjalankan ajaran agama kita. Dan Allah yang akan melindungi kita. Menjaga kita dari keburukan-keburukan mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin bisa ditambahkan juga. Yang barangkali masuk akal. Kenapa ada toleransi? Karena ada perbedaan kan? Ada toleransi karena ada perbedaan. Nah, dalam Islam, ketika kita setuju dengan mereka, ya, salah satu bentuk persetujuan berarti kita ucapkan selamat. Ucapkan selamat berarti setuju. Kalau kita menganggap itu salah, bukan kita ucapkan selamat, tapi kita datang untuk mengingatkan. Saya ingatkan kamu, ini salah, jangan rayakan ya. Ini kufur, meyakini Allah punya anak. Bukan malah kita ucapkan selamat. Kalau kita ucapkan selamat, kita setuju dengan mereka, berarti kita dengan mereka sudah gak ada bedanya. Terus di mana toleransi kalau kita sudah gak berbeda? Toleransi itu kan karena kita berbeda. Makanya dalam Islam itu, perbedaan itu diakui ada. Itu namanya toleransi dalam Islam. Mengakui adanya perbedaan. Bukan membenarkan yang salah. Nah ini juga jawaban yang sangat tepat. Kita katakan, toleransi itu adalah mengakui adanya perbedaan. Perbedaan itu ada. Tetapi bukan membenarkan yang salah. Itu bukan toleransi. Jadi kalau ada orang berbuat salah, lalu kita katakan benar, atau kita ucapkan selamat, itu bukan toleransi. Itu adalah persetujuan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau orang melakukan kekafiran, kita ucapkan selamat. Sesungguhnya yang lebih pantas diucapkan selamat, kalau begitu, orang yang melakukan dosa yang lebih ringan daripada itu. Contohnya orang minum khamar. Atau orang yang korupsi. Boleh gak orang korupsi kita katakan selamat korupsi? Gak boleh kan? Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan dosa yang lebih besar, yaitu kekafiran dan kesyirikan. Yeah. Jadi intinya adalah, itu bukan toleransi menurut pandangan syariat. Yeah. Itu adalah bahkan dosa terbesar, melakukan kekafiran dan kesyirikan, karena menyetujui kesyirikan dan kekafiran. Ya. Nah, lalu apa toleransi dalam syariat? Toleransi itu dua. Ini sudah sering kita bahas. Toleransi dalam syariat itu adalah dua. Yang pertama, kita tidak menzolimi mereka. Tidak menzolimi orang-orang kafir. Bahkan dalam syariat Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Itu dalam hukum syariat. Makanya kalau ada yang mengaku berjihad lalu membunuh mereka, orang kafir yang tinggal di negeri kita, itu menyelisih syariat. Itu jihad yang bid'ah. bukan jihad yang sunnah. Ya, ini yang pertama, tidak menzolimi mereka. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik tersebut hanya dalam perkara duniawi. Ya, kasih uang, bayarkan hutangnya, kasih makanan, dan lain-lain. Boleh, tidak masalah. Tapi dalam perkara duniawi. Jangan membantu mereka mengamalkan agama mereka yang bertentangan dengan agama kita. Itu bukan membantu, itu namanya menolong dalam dosa. Bukan toleransi. Baik, syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia orang kafir yang memerangi Islam, maka jawabannya adalah jihad. Tapi jihad yang syar'i, bukan seperti yang dilakukan oleh teroris. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.